Betapa banyak ulama-ulama Syafi'iyah juga berbeda pendapat sesama ulamanya, sama Syafi'iyah sendiri dalam banyak juga. Ya, makanya kadang-kadang inilah kadang-kadang memang benar kata Imam Syafi'i itu. Saya kalau berdebat sama orang pintar, saya selalu menang, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau berdebat dengan orang bodoh, saya selalu kalah. Nah, ini masalahnya seperti itu. Jadi, maka saya bilang, saya kalau gaya ya berdebat, saya bisa seperti dia gaya debat itu bisa. Bukan saya tidak bisa, tapi itu enggak mendidik umat lah. Karena kita akan mencari kemenangan, bukan saling menjatuhkan, bukan dengan data dan fakta. Maka kemarin dia awal episode saya jelaskan kita menjadi pegangan dalam akidah maupun yang khusus dalam masalah yang akidah yang lebih lagi masalah asma sifat. Itu saya terangkan kemarin. Saya tidak banyak bantah Anda. Anda silakan baca aja kitab itu, bantah para ulamanya. Gitu. Anda ada katakan goblok, katakan wahab, silakan. Itu para ulama antum milih dengan berapa. Mau isi perutnya silakan. Ya, silakan. Mau isi perut Anda silakan. Katakan apa ya kata-kata yang suka-suka aja. Itu, ya. Baik, itu. Lembaga ya, Imam Syafi'i tapi tidak diajarkan memahat Syafi'i. Baik. Kami di sini tidak mengatakan mahasiswa kami ajar orang terbuka. Jadi itu sebuah kampus sifatnya terbuka, ya. Tidak ada kelaziman, ya. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan begitu memang sudah ada, enggak tahu lebih panjang lah ini enggak ilmiah sebenarnya daripada babu itu tuh. Sudah itu hal itu. Maka beginilah kalau udah bang orang terbuka kita harus turun level, turun berdebat hal yang tidak penting jadinya. Tapi bicara masalah aja YN, satu kelas berhasil diwahabikan. Masya Allah. Ya, sebetulnya kemarin teman-teman mau cerita tentang pengalaman dakwah saya di sini. Ya, unik dan antik, ya. Kalau mereka nuduh anak Wahabi anarkis, siapa yang pernah merobohkan pondok Rabbani? Jamaah siapa itu? Siapa yang pernah juga melakukan suatu bentrok, ya, satu kelompok dan kelompok lain di Syiah? Kelompok mana itu? Belum pernah Wahabi tercar, pernah menyerang, pernah merusak pondok, malangkah yang belum pernah. Tapi perhatikan kelompok-kelompok yang selama ini bicara Wahabi, mereka yang anarkis. Mereka yang anarkis. Ya. Terus setelah mereka berhasil, ini kalau di Jember ini dulu, berhasil merusak perapandakan pondok Rabbani, mereka mengancam akan datang ke kampus saya. Nah, ketika itu, datanglah Intel, negosiasi, ini, mereka ini. Ya biasa, ini oknum atau dari pihak keamanan kadang-kadang bilang ini antum lebih berakal, ngalah lah ini. Akhirnya putuskan, Pak, saya ini tidak pernah mengganggu mereka. Dan tidak pernah. Kalau masalah diskusi ilmiah, cara masalah ilmu, ya biasa kita dalam komunitas kita menjalankan dalil-dalil. Tidak pernah menghina kelompok, merendahkan, enggak pernah. Cuali dengan dalil-dalil kita. Pernah mengolok-olok amalan-amalan orang, enggak pernah. Ya, jadi ketika itu, saya sudah bilang, mereka datang ke sini karena mereka yang datang yang menyerang, saya berhak membela diri saya. Saya bilang gitu, walaupun saya akan berkumpul di depan kampus saya ini, Pak, saya mati di sini. Silakan mereka datang. Ya, akhirnya mereka bernegosiasi karena jumlah mahasiswa juga mulai double out itu. Saya diinformasi nih, saya cerita dari Intel ya yang melaporkan saya. Dilaporkanlah kalau memang kalian menyerang ini kami tidak bertanggung jawab. Dan pada polisi saya itu dan pada keamanan saya bilang gitu. Kalau Bapak tidak bisa mengamankan, kami bisa mengamankan diri sendiri. Karena ini mengamankan mereka yang datang. Kami bukan nantang-nantang, mereka selalu nantang-nantang. Nggak pernah nantang-nantang kita kok. Ngapain cari ribut begitu? Saya cari ribut. Nah, itu nggak pernah kita. Nggak. Ya. Kalau saya mau cerita, kalau sudah saya cerita panjang di sejarah ini, sebetulnya banyak pengalaman. Terus saya akan cerita bagaimana dia menyebut juga YN. Dia menyebut YN di sini, padahal waktu itu belum YN. Sekolah tinggi, ya. Itu saya diminta ngajar di tafsir hadis, mengajar namanya mada takhrijul hadis dan naqdul hadis. Tadi dia bilang mahasiswa berhasil di, enggak, saya tidak pernah ngajarkan mazhab Wahabi kepada mahasiswa. Ya, yang akan jadi saksi semua mahasiswa. Dan para mahasiswa yang pernah saya ajar selama 2 tahun saya ngajar, ya, silakan apa pertanyaan antum yang tidak bisa ana jawab? Silakan antum komen di Facebook ana atau di mana. Jadi dia bilang kan tadi ditanya mahasiswa setelah didukurin lagi kembali ke alusunah lagi dia enggak bisa jawab, diam. Apa sih pertanyaan antum enggak bisa jawab? Ya biar siapa yang bohong sebetulnya gitu loh. Ya, dia menunjukkan diri kehebatan bahwa dia bisa mendoktrin kemudian Ketika murid-muridnya katanya hasil dokter enggak bisa dijawab oleh saya. Hebat banget, hebat. Luar biasa. Tapi saya tidak sehebat gitu memang. Saya mungkin bodoh ya, bodoh saya. Masih perlu belajar banyak masalahnya. Tetapi perlu diketahui. Saya ngajar di lembaga itu banyak cerita sebutnya. Dan ini saya dapat bocoran dari orang dalam. Ketika saya mulai ngajar di situ, itu ketua sekolahnya ditelepon oleh pihak-pihak tertentu ya. Kenapa itu orang habis masuk-masuk, saya dapat bocoran begitu. Ya, tetapi karena memang orang akademis tidak bisa didoktrin begitu, saya dapat jawaban dan informasi dari orang-orang yang mendengar gitu menyampaikan. Dan sahabat ngajak saya ngajar, dibilang, dijawab saja, jangankan orang Wahabi, orang liberal juga ngajar sini. Ini bukan lembaga orang tertentu, siapa saja berhak masuk lembaga ini, punya pemerintah gitu. Akhirnya mereka, 2 tahun saya mengajar di situ. Tapi kalau saya cerita pengalaman ngajar, wah banyak uniknya ya, banyak uniknya. Ya, Anda tahu dalam 6 bulan saya gaji itu 400, nggak lebih dari 400 ribu, dan itu sudah dipotong pula dengan pajak, gitu. Potong pajak lagi 20%, pernah saya protes, kok gaji begini dipajak lagi, kan gitu. 6 bulan 400 ribu gaji saya, ngajar 4 jam per minggu, ya, biar antum tahu. Maksud saya di sana itu bukan apa-apa, saya hanya ingin memberikan informasi, apa sih Wahabi, bagaimana sih Wahabi itu, paham Wahabi itu, bagaimana ilmunya Wahabi, biar mereka sekarang ini kan selalu Wahabi-Wahabi. Maka antum yang penasaran dengan Wahabi, undang sekali lah, ya, undang sekali dengarkan apa yang dijadi dasar pengamalan mereka, akidah mereka, gitu, terbuka sedikit. Ya, jangan hanya dilarang-larang. Nah, ada satu cerita, itu kalau tahrir saya bawa sesuatu ke perpustakaan. Perpustakaan saya bawa melihat kitab-kitab Albani dan kitab Ibn Taimiyah. Anehnya, ya, semester berapa? Saya enggak tahun ya. Di akhir-akhir yaitu semua buku-buku itu tidak dilihat lagi di pustaka. Enggak tahu, mungkin merasa mahasiswa akan bisa mengambil faedah ya. Waktu itu memang saya bilang di perpustakaan, antum kan mendengar Ibn Taimiyah itu begini, begini, begini. Ini kitabnya fatwa Ibn Taimiyah, antum baca di sini nih. Sila antum cek itu kebenarannya benar enggak? Oh, Ibn Taimiyah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ibn Taimiyah memberikan orang. Ini fatwanya. Sila antum baca nih. Misalnya saya tantang mahasiswa waktu itu. Kemudian juga Syekh Albani dijelek-jelekan. Saya bilang, ini kita Albani, antum cek sendiri. Saya tidak akan ngomong siapa Albani, siapa Ibn Taimiyah. Antum cek sendiri, kena bilang gitu. Tetapi waktu setelah itu, kitab-kitab itu enggak tahu disimpan di mana. Ya. Itu unik kan? Ya. Jadi keterbukaan itu enggak ada. Ya. Dan sampai 2 orang mahasiswa datang ke kajian saya tahawiyah berapa kali dan sempat curhat kepada saya dan dia ya di orang tuanya dan kalau masih dia datang ke STDI ke kampus saya itu akan diambil motornya orang tuanya. Ya kasihan dia kuliah gimana gitu kan. Nah, dan sempat curhat juga kepada saya dulu ustaz dengar kalau kita datang ke sini pakis dibunuh, saya bilang, iya ustaz, itu informasi siapa? Wah, geri, saya bilang, iya ustaz, ini kita itu ditakutin datang ke sini nih. Kalau mereka, kalau kamu masuk ke lokasi Wahabi, pasti kamu dibunuh. Aduh, lucu lah. Asli lucu-lucu banyak lah informasi-informasi yang fitnah-fitnah menyebar luar biasa. Nah, banyak sekali fitnah-fitnah besar. Nah, kalau masalah debat, saya ceritakan beberapa kali ini banyak keinginan juga ini. Jadi, ini saya cerita dulu hal yang lain dulu. Saya dulu pernah ngisi di salah satu radio di Radio Sosta di Jember, itu mengisi acara setiap Sabtu sore. Yang saya ajar adalah Al-Kabair, ya, punya Imam Zahabi. Nah, saya tidak pakai bahan akidah nanti supaya masyarakat ya bisa mendengar ya, walaupun di situ yang pertama kan bicara masalah syirik gitu kan. Nah, itu. Jadi, itu saya. Nah, setelah berapa tahun itu ada intel datang pada saya. Intel membawa daftar nama orang-orang yang memprotes kajian dan bikin dituduh dengan tuduhan meresahkan masyarakat katanya. Dan itu ada tangan 40 orang ya, tokoh di situ. Ya, saya enggak tahu kiai itu siapa, enggak tahu ya. Di situ menuntut Persolina memberhentikan radio ini, menuntut saya untuk diberhentikan, menuntut saya supaya diberhentikan. Kalau tidak akan jadi tindakan anarkis, itu ancamannya ada. Saya dapat fotokopinya. Kebetulan tadi saya cari fotokopinya tuh. Ada, masih saya simpan. Nah, setelah itu datanglah ya pihak keamanan mengkonfirmasi ke saya. Saya bilang, Bapak silakan ambil rekaman semua kaji saya di radio tersebut. Lalu Bapak dengarkan, kalau ada yang meresahkan masyarakat, Bapak tangkap saya. Tangkap saya ke sana. Kalau ada yang mengkafir-kafirkan, silakan tangkap langsung, Pak. ya, saya enggak usah tawar-tawar menawar, saya bilang gitu. Kemudian disuruh itu tembus, yang tahu enggak? Semua Pemda, ya, semua bagian di ya, pejabat DPRD, MUI itu dalam tembus surat, saya enggak tahu apa surat sampai mereka enggak tahu ya, cuman fotokopi surat yang saya terima itu tuh semua lembaga itu di termasuk polisi, tentara, Kopodim, semuanya di semuanya pokoknya tingkat DPRD kabupaten itu di Pemdanya di bagiannya semua dilaporin gitu. Saya dipanggil MUI segala macam. Saya akhirnya setelah itu mereda, dan kebetulan juga orang yang melaporkan itu ketemu langsung dengan Bapak Kapolres. Lalu Bapak Kapolres berkata kepada orang itu, yang Kapolres saat itu bilang, kalau Anda punya data, bawa ke sini, bawa rekamannya, saya dengar. Kalau tidak, Anda yang akan saya tuntut hukum, kan mereka laporan palsu. Nah, akhirnya orangnya ciut, gak jadi ya. Dan bahkan Kapolres bilang, saya mendengarkan kajian baru siap sore, tidak ada yang memprovokasi masyarakat, tidak ada yang meresahkan. Selesai masalahnya. Tiba-tiba satu kali, ini masih jadul ya, si jadul itu tuh pondok di sini, kampus ini si jadul. Ada seorang mendatang mengantarkan surat supaya mengajak debat. Saya bilang, saya bukan tak debat, mari kita berdebat di perpustakaan saya, setiap asa, karena kalau pagi saya ngajar. Tiba-tiba bapak yang di sini, paling banyak 3 orang, atau maksimal 4 orang, atau 2 orang, kita berdebat perpustakaan, biar kita bisa buka buku. Oh dia minta, kita berdebat alun-alun, nggak ada faedahnya berdebat depan orang umum, Pak. Orang umum itu nggak tahu masa lalu, masa hadis, masa ayat, perlu. Ya, maka kita kalau ingin cari kebenaran, bapak datang di sini, saya ajak di perpustakaan saya, karena perpustakaan kampus itu masih perpustakaan saya, yang didikan perpustakaan kampus. Jadi, kita debat di perpustakaan saya, ya. Oh enggak, kita harus di perlu, saya bilang, Pak, itu maka kacau nanti. Bapak punya pendukung, saya punya pendukung, Bapak pendukung juga, nanti Bapak jamin sesuatu, saya bilang gitu. Ya. Nah, kalau iya, ayo kita membahas, ya. Kita datang, antum datang ke sini perpustakaan saya setiap habis asar. Ya, kalau enggak selesai, oleh lanjut juga habis maghrib boleh, karena habis maghrib kita rata-rata ada kajian. Makanya saya itu tantang hanya habis asar saja. Dan itu didengar oleh mahasiswa waktu itu, dia datang bawa surat. Ya, bisa saya kita di sini, dialog di perpustakaan, biar enak, kan gitu. Nah, nanti kita buka kitab-kitab ulama. Itu maksud saya. Jadi saya bukan nantang, saya yang tidak mau debat, itu debat seperti materi seperti ini loh. Ya, berdebat seperti ini materinya itu, saling-saling, apa namanya, kayak debat anak SD jadinya gitu. Nggak mau saya, maka kemarin dari awal kopi apa bantahan ini, saya sudah bilang, saya beri referensi, silakan untuk baca selama ini yang jadi referensi saya itu sesat atau apa itu referensi. Gitu maka saya kasih, lihat apa episode yang kedua, yang ketiga dan keempat. Ya, antum lihat, kitab-kitab masadir kita, semua ulama Nusantara selama ini ada memahami Wahabi bagaimana, bisa silakan rujuk kitab-kitab itu. Rujuk kitab-kitab itu, nanti baru setelah antum baca, baru antum baca kitab menutupnya. Baru antum sesekan temunya itu di mana dia menyimpang daripada para ulama sebelumnya. Itu maksud saya. Nah, kemarin ajakan saya yang pertama untuk dia itu seperti itu. Bukan dialog, enggak. Maksud saya bilang saja lewat Zoom atau apa. Kita bukan dialog apa saling ini. Nah, kita yang santai aja. Mana sih pendapat ulama yang salah sudah? Mana yang pendapat Wahabi dalam kitab ini, gitu kan? Itu yang saya inginkan kemarin. Sip, ya. Baik, itu masalah jejak debat. Kemudian juga, ya, pernah tersebar juga isu, dan itu datang oleh pihak keamanan juga saya, konfirmasi ke saya, Ustaz, benar Ustaz mau debat di Paskasana sekolah tinggi ini, ya, kita sebut jentilah, karena dia juga menyebut, tapi sudah paham lah. Oh, enggak. Maaf, kenapa? Saya enggak tahu kecuali dari Bapak sekarang. Wah, menyebar sih, Pak. Ini baru Ustaz, isunya mana-mana katanya mau debat, antum. Enggak pernah dapat undangan, enggak pernah dapat apa-apa. Bapak baru cari tahu dari bapak. Nah, itu kali keduanya ceritanya. Ya. Kemudian, setelah itu terjadi apa yang di Semenep. Yang Semenep ini banyak juga. Dia bilang ada kitab Rifat, segala macam itu mengatakan perbedaan ciri sunnah itu tidak berpecah belah. Loh, memang dari kelompok si Fulan ini tidak ada yang berbeda pendapat. Itu lurus bengkok itu dari mana lahirnya ada istilah lurus bengkok itu? Ya kan? Ini enggak standar, standar debat begitu. Standar memang salah satu ciri ahlul bid'ah itu adalah yang saya punya kitabnya Syekh Utsaimin, tapi halaman bapak dia tidak sempat cari tadi halamannya. Ini kitabnya loh. Kalau antum punya kitab itu, baca itu apa pikiran Wahabi dalam ini yang sesat, antum bantah kitab ini. Kalau punya kitab ini, syukur tadi antum bilang ada antum punya kitab Tara Aqidah Wasatiyah ya, antum baca itu. Kalau antum enggak paham, ah itulah. Jadi berarti dia ini sekarang sudah kawan kita lah kita. Ya, antum bantah itu kitab ini yang antum punya tadi ana lihat, antum tuliskan dalam video itu kan tuh. Iya, itu dijelaskan semua bagaimana Wahabi itu menyifatkan oleh makhluk enggak? Ini kita ini aja enggak usah kita tuh. Ini di mana dasarnya? Silakan. Apakah Wahabi tidak cinta wali? Silakan baca dalam kitab ini. Apa Wahabi mengkafirkan orang? Silakan baca kitab yang antum miliki itu. Ya. Jadi, memang saya mau habis-habisan kalau begini jadinya, tuh kan. Jadi, masalah rifkan al-sunnah, terkait sama al-sunnah itu ada, tapi perbedaan-perbedaan yang dinasarkan oleh Syekh Abdul Muhsin di sini adalah adanya sebagian al-sunnah itu pasti ada yang wulu sedikit dalam tidak konfirmasi. Itu langsung nasihat, baca nasihatnya rifkan al-sunnah itu. Itu bukan al-bid'ah maksudnya, al-sunnah. Syekhnya memang kitabnya al-sunnah, tapi hujah juga buat antum. Kalau antum kayak bawa ciri al-bid'ah itu ada berpecah belah, lo kelompok antum enggak pecah belah juga. Ya. Memang tidak ada pecah belah juga di kelompok antum. Ada mufaraqah, istilahnya salah seorang ulama antum juga pakai istilah mufaraqah, ada istilah juga bagaimana waktu munas, ada pemukulan semacam. Gimana tuh? Saya lo bantah dengan debat seperti ini, saya bilang, saya bisa debat seperti gaya antum itu. Bisa habis-habisan. Maka ini saya bilang, saya ini jadi debat bodoh jadi kayak gitu. Pantas orang-orang mau berani antum debat, karena itu salah satu saya tidak mau debat. Karena materinya ecek-ecek, materi sebetulnya ecek-ecek gitu. Dia kayak anak SD jadinya. Itu yang malas saya itu. Ya, sorry ya kalau bahasa sekarangnya agak tajam ya, maaf itu. Karena dia memakai bahasa-bahasa yang begitu. Ya, terus mengatakan gua marah tuh setan loh. Pembohong itu dari mana? Jadi gitulah, jadi melazim-lazimkan ungkapan orang yang orang tidak maksud seperti itu. Kalau antum belajar baca kitab ulama itu apa? Ya. Lazim qulai sebab qul bukan kelazim suatu ungkapan itu bukan sebelum madhab, bukan itulah madhab yang harus dihukum seseorangnya. Illa idza iztazamahu, kecuali dia memang menerima kelaziman dari perkataan dia. Baik, ya, ini masalah debat lagi. Suruh bahwa saya takut bohong. Enggak, saya bukan takut. Saya itu ingin faedah saja sebetulnya, tidak perlu banyak. Maka saya bilang tidak perlu debat-debat langsung, memang enggak ada faedahnya. Saya itu bukan dulu saya pernah dapat undangan list setelah ini di Semenep itu. Semenep dia kan enggak cerita ke staf sendiri sih. Dan saya itu menjemput dia ke salah satu pondok, dia enggak ceritakan itu. Saya dibawa oleh panitia dan meninggai dia, kemudian bagaimana proses itu sebelum saya bicara masalah Syiah, saya sudah bantah dia. Ya, dengan berbagai tuduhan dia itu, kemudian masalah tawasul juga dibahas oleh itu. Tawasul itu memang orang Wahabi memang beriman dengan tawasul. Cuman tawasul, nah ini dia enggak proporsional. Nah, itulah yang menyebabkan debat itu tidak selesai. Dia enggak tahu mana tawasul, ya oleh mana langsung dilarang oleh yang dituduh Wahabi oleh dia. Maka dia katakan saja, orang Wahabi anti tawasul, orang Wahabi anti sila kubur. Karena dia tidak proporsional dalam menjelaskan suatu masalah. Ya enggak tahu dia apa tidak paham itu bagaimana. Ini kasihan. Memang dari bilang dia juga kita harus berdengar ulama, maaf saja ya. Saya sangat hormat dengan orang-orang berilmu. Tapi kalau gaya gini ya, si fulan ini di mana dia belajar? Hanya tamat pondok. Dan informasi dia itu hanyalah pernah menjaga pustaka, maka dia kenal kitab-kitab ulama, kenal pengatur buku di perpustakaan. Itu cerita yang saya dapat di satu pondok dia. Jadi enggak pernah baca buku ulama berarti dia. Kalau dia baca ulama buku ini, kalau dia baca jelas itu bagi dia apa hakikat mazhab Wahabi ini. Cukup ini aja untuk baca tadi yang untuk biarkan sama saya ini. Gitu. Ya. Jadi memang enggak level gitu kadang-kadang. Malah seperti itu. Artinya kan memang di waktu di Semenep itu kan saya sebelum berbicara saya jelaskan. Saya bukan takut debat. Saya jelaskan itu. Saya kalau mau debat tentukan waktu yang style, kan topik yang jelas. Topiknya apa? Karena kalau mau masalah debat enggak jelas topik mantap bagi topiknya. Sekarang adalah tentang tawasul umpamanya, tentang ziarah kubur umpamanya, tentang apa syafaat, itu jelas waktunya jelas, poin yang membicarakan mana. Tapi kan ini karena enggak debat. Yang udah orang Salafi itu atau Wahabi anti tawasul di mana? Antum buka kita boleh kan tawasul yang diperbeda pendapat itulah tawasul dengan jah orang se. Karena tidak ada contoh dari sahabat dan tidak ada mufasi dari Rasulullah SAW. Ya, sama dengan orang berkata, "Eh, tetangga saya soleh, tolong ampuni dosa saya." Apa hubungannya? Itu berarti doa yang tawasul dengan jahat itu seperti itu. Nah, itu yang jadi pembicaraan, tapi itu masih ranah khilaf para ulama. Kalau antum cap tu Wahabi seperti itu, ya itu semua ulama yang pendapat demikian adalah Wahabi menurut antum. Nah ini yang saya yang garis bawah itu masalah setiap orang berbeda dengan dia harus Wahabi. Kayaknya begitu dia hukum. Ya. Baik. Kemudian ya itulah yang contoh-contoh debat yang tidak bermutu jadinya. Maka itu yang saya enggak malas gitu loh. Dia tidak tahu permasalahan perbedaan pendapat itu di mana. Maka dia oleh sebab itu dia tidak memahami masalah. Masalah Zulkubur, apakah orang Wahabi lah Zulkubur? Karena dia tidak memahami titik mana perbedaan itu. Perbedaan masalah tawasul, titik mana yang diingkar orang Wahabi? Nah, ada dua, tawasul, orang sudah mati. Maksudnya tawasul, ya perbuatan yang dipahami oleh tawasul. Tapi bukan tawasul, meminta kepada orang sudah mati. Ini jelas kufur syirik. Mana perbedaan dengan perbuatan orang musyrikin dahulu? Nah ini yang dibicarakan. Jadi kadang-kadang dia mungkin paham ya, cuman dia sudah takut mengakui sebuah kesalahan, dia akhirnya membuat sebuah framing-framing begitu dalam ungkapannya. Ini jelas soalnya, makanya memang tidak layak orang ini dilayani untuk berdebat. Saya terus terang tidak layak. Asli tidak layak untuk dilayani debat, dan memang dari itu dulu dari situ saya tahu dan saya sudah melihat gaya debatnya itu. Tidak ilmiah sama sekali kan, kalau kita berdebat begini kan tidak pada ilmiah gitu. Karena ilmiah, dia sebelum berdebat itu sudah baca perkataan lawan, di mana salahnya lawan ini. Maka saya kasih referensi dulu. Jadi bukan menjebak-menjebak, kita berdebat itu, ini yang akan saya kasih nanti bahannya. Itu baca itu, silakan baca. Nanti diskusi kita di seputar itu, topiknya begitu. Jadi waktunya enggak larut-larut. Setengah jam itu selesai diskusi, kalau ada topik yang jelas, persisian. Mau tawasul, tawasul yang lain dibedakan. Diskusi masalah tawasul beljah, maunya, atau diskusi masalah itu orang sudah mati, meminta-minta ke kuburan, itu tawasul atau tidak. Jadi ada poin tertentu. Itu makanya, kenapa banyak ustaz-ustaz salafi enggak mau layanan antum debat, kira gini. Jadi kebodoh-bodohan kita. Masalah di situ. Ya, antum jangan enggak materi itu. Enggak ilmiah sama kita jadi debat. Malu kita dengan orang awam kan gitu, pas sama ustaz kebertam seperti itu kan gitu kan. Nah, itu yang saya jelasin sedikit ya. Nah, setelah itu, ada lagi ada semacam debat umum waktu itu diundang juga di lembaga sekolah tinggi yang saya sebutkan tadi itu diundang, kalau enggak salah semua ormas diundang tuh. Datanglah beberapa mahasiswa ke rumah saya. Saya bilang, itu besok. Ya, saya bilang pertama waktunya mendadak, dikasih tahu. Yang kedua, topiknya apa yang dibahas ini? Kok sebanyak ini? Ya, mau gontok-gontokan enggak jelas saja. Kemudian waktu jelas, kemudian tempat debat itu harus netral. Bukan di kandang, itu mah enggak bagak di kandang namanya kita. Dan saya sudah melayani Anda di kandang Anda sendiri. Saya mulai antum di kandang antum sendiri ketika antum jebak tuh kan, tahu kan? Tapi kan nggak berani menyebarkan videonya. Kenapa tidak sebarkan video daripada kita saling tuduh? Udah aman, mbak. Saya harap penitia itu bongkar tuh video, sebarkan ke masyarakat. Siapa sebetulnya yang bohong? Itu enaknya begitu aja sebetulnya. Kan juga ada yang nanya sama saya, mana siapa yang disaksi untuk itu, Ustaz? Ya semua yang hadirnya disaksi lah. Ya? Sebetulnya lebih gampang aja. Yang penting jangan pula dipotong-potong videonya. Ya, disebarkan apa adanya. Karena itu jelas. Ya, sudah tahu permainan semua. Jadi itu sebetulnya. Jadi, kenapa saya tidak melayani? Ini beginilah standar debat kita itu begitu. Ya, jadi enggak begitu memang. Pantas para ustaz-ustaz yang paham hukum perdebat sama kita paham. Tapi, saya perlu membantah ini karena fitnahnya luar biasa. Mana-mana, seperti inilah terjadi. Kampus dimusuhi, diprovokasi masyarakat. Dan ya, provokasi masyarakat begitu memang. Anti-tawasul, anti-ziarah kubur. Kalau begitu kan, ya, terbakar lah masyarakat. Kalau nggak ada kata-kata kafir dan semacam menuduh orang kafir, kan masyarakat nggak bisa ada provokasi. Karena itu bahasa yang dipakai oleh mereka. Ya. Dan dia tahu sekarang ini dia mengajak supaya lebih kata-kata saya lebih tajam lagi dia, lalu nanti baru digerakkan ormasnya oleh dia. Itu tuduhannya mungkin ada tujuan begitu di balik belakang. Kan biasanya gitu. Ya. Dan orang Wahabi tidak pernah melakukan tindakan anarkis. Tidak pernah melakukan hal-hal yang apa. Belum pernah di sejarahnya. Ya. Belum pernah sejarahnya, demonstrasi aja gak boleh. Baik. Gak pernah mau debat, itulah alasan sebetulnya. Sebetulnya kemarin itu tawaran saya bukan, saya ingin klarifikasi saja. Omong-omongan antum berdua itu, saya Wahabi itu begini, Wahabi itu begini. Nah, di mana itu? Tadi antum juga doyan mengkafir kalian begini, kemudian juga ada yang mantan Wahabi, siapa namanya itu pembicaranya? Mantan Wahabi, berapa mantan Wahabi dan berapa mantan sufi yang masuk ke Wahabi? Mantan Asyari yang masuk ke Wahabi, catat dah. Mantan gini gimana. Antum kalau sudah belajar di universitas semuanya, dan banyak sekali mahasiswa dari ormas ya, yang dari ormas yang ya dari teman-teman dia lah gitu, teman dia ini banyak sekali yang tamat dari universitas, mereka tahu yang diajarkan sini ya. Maka nggak pernah Mereka menyesatkan. Kalau ada yang pulang di sana menjelek-jelekkan, arti di sana enggak benar. Paling-paling bisnis umroh. Itu masalahnya begitu, enggak belajar gitu. Nah, itu biasa gitu. Maka kalau mau tuduhan-tuduhan seperti SAS pemanya, SAS ya. Itu kan banyak tuduhan-tuduhan wahabi semacam. Saya itu pengen sekali-kali dikumpul alumni Saudi Arabia, kemudian silakan yang ngomong apa saja. Ya dia tuduhkan pada wahabi, jadi kami ini, kalau enggak dikatakan bohong sama semua alumni Saudi Arabia nanti. Nah, ada itu kekafiran, mengafirkan orang, mudah-mudahan membinahkan orang. Ya, nanti akan saya lihatkan kepada antum, kitab-kitab lama yang antum cap sebuah wahabi, bagaimana manhaj mereka. Di dalam masalah takfir, syarat takfir, ya, dalam bid'ah, kehati-hatiin mereka. Saya akan lihatkan pada antum kitab mereka, terpending dengan menjawab tuduhan ini sebentar. Nanti akan lihatkan. Dan belum pernah kitab itu saya temukan dari orang-orang kelompok dengan antum itu, tidak pernah lahir kita seperti itu yang betul-betul membentengi umat dari fikrah takfir itu. Mana ada nggak tulisan? Saya ingin satu lah, dua, tiga lah kitab-kitab yang tulis oleh kelompok yang biasa bicara wahabi tentang masalah takfir, ya, kaidah-kaidahnya. Saya akan berikan kitab-kitab ditulis oleh ulama yang dicap sebagai wahabi itu, bagaimana, ya, mereka kehati-hatian, syarat-syarat segala macam itu kan dijelaskan. Saya akan berikan nanti referensi buat antum biar belajar lebih banyak antum, dan antum bisa sadar daripada fitnah-fitnah seperti ini. Kemudian, ya, kemudian tadi sudah kita jawab lebih suka berantem semacam itu kan cabar bahasa. Di mana antum lihat kalau masalah beda pendapat, bisa berbeda pendapat banyak sekali. Kalau antum kata demikian, antum baca kita fikih itu kadang-kadang luar biasa, apalagi pertentangan antara Hanafi dengan Syafi'i. Itu nggak dibaca dengan baper itu, ya. Itu kita lalu mengkonsumsi secara ilmiah saja. Jadi sampai ada bunuh-bunuhan, antum tunjukkan satu lah. Saya ingin bicara sekarang, antum pernah mengkafirkan orang nggak? Pernah. Saya punya bukti fatwa antum itu bupati yang sebelum ini antum kafirkan bukan? Dan kalau mudah masuk wahabi itu tidak kafir, ya, karena dia tidak bertujuan merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia ngomong bahwa Nabi pun sombong. Ingat nggak itu? Ada fatwa antum membahas masalahnya, antum punya. Punya bukti itu ada di Quran, bahwa dikafirkan itu. Sudah dikafirkan. Loh, tunjukkan satu orang dikafirkan oleh ulama wahabi sekarang. Nah, kalau saya debat-debat begini, maka saya bilang, saya malas debat kalau cara antum. Saya bisa debat cara antum, bisa. Ya, bisa. Saya bisa debat banget itu. Saya cara begitu tuh, saya suka juga jadinya begitu kan. Maka tidak enak. Banyak ilmiah, tenang. Ya, jangan bahasa-bahasa memancing emosi, segala macam. Enggak. Sabar saja. Akan ada jawab-jawab selanjutnya, ya. Kemudian apa lagi? Dalam berkafirin sudah jawab, tawasul sudah jawab, apa lagi? Kaifana hamtohai. Kemudian yang sebuah kitab Basyamil. Ini kitab saya punya. Dia maksud di sisi Basyamil bukan mengatakan Abu Thahab lebih bertauhid. Lebih bertauhid dari orang musyrikin yang syiriknya syirik rububiyah. Karena orang musyrikin dahulu dalam tauhid rububiyahnya dia tidak syirik kepada Allah. Kenapa? Dalilnya mana? Bahkan kadang-kadang dalam doa pun mereka juga minta kepada Allah. Yaitu ketika Allah menyatakan fa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahu ad-din. Kalau mereka berada di batara tengah laut, mereka berdoa kepada Allah. Falamma najam lil bari da'u musyrikun. Lalu kalau selamat ke darat, mereka kembali buat syirik. Ini dibahas. Lalu dia menafsirkan dengan pandangan dia, dengan opini dia, lalu disyakakan mengatakan Abu Jahal lebih bertauhid dari siapa? Dari orang musyrikin yang syirik dalam tauhid rububiyah. Ini cara menjelaskan. Jadi begini cara dia berdebat itu, ya, itu yang tidak ilmiah begitu. Tidak ilmiah, tidak profesional membaca pandangan orang lalu melazimkan mendengkuran dan menurut pemahaman dia untuk menghukum orang. Nah, ini tidak ilmiah, tidak adil dalam bicara seperti itu. Tidak adil, tidak benar. Makanya debat itu ini yang tidak disukai oleh orang seperti itu. Jadi akhirnya debat-debat sir, ya kan? Makanya ini kalau hal ini dibahas kan ecek namanya. Tidak pernah dia hukum punya orang beriman yang jatuh pada kesyirikan. Itu ada syarat-syaratnya juga oleh para ulama kita. Nanti akan saya lihatkan kitab sama antum. Cuman ada hukum yang umum, ada hukum apa? Muayyan, atau saya untuk bedakan. Perbuatan syirik belum tentu pelakunya dimusyrikkan. Ya, dan ini sudah pernah juga saya contohkan. Bagaimana dan berdebat juga dengan seorang yang dari jamaah seperti antum ini. Ya, dia katakan orang habis juga mengafirkan. Yaitu mengatakan kullu bid'ah dhalalah, kullu benar. Seorang bid'ah ada sesat dalam neraka. Berarti orang neraka tuang kafirkan. Katanya begitu. Saya tanya lagi. Berarti yang masuk neraka orang kata apa? Temen dong dia. Ya kan? Itu tidak mengkafirkan. Kalau mengkafirkan, karena itu umat Islam dalam hadis itu maksudnya. Cuma itu hukum umum. Contoh sekarang orang makan riba di mana? Pasti dikatakan neraka. Kalau ada tetangga antum makan riba, antum bisa mengatakan di neraka. Enggak kan? Itu makanya belajar. Antum semakin banyak lah baca kitab Wahabi, antum lebih paham insyaallah masalah itu. Ya, saya harap antum lebih banyak baca nih. Kitab yang antum miliki ini cuma antum baca. Ulang-ulang. Kalau belum paham nanti saya bisa membantu antum. Ya, baru antebat saya dipakai kitab ini juga boleh nih. Ya, boleh. Antum bawa kitab ini dan ini salah nih. Gimana ini? Ini salah, boleh. Ya, itu. Jadi kalau saya berdebat memakai cara antum, antum akan kelimpangan. Ya. Akan terbolak-balik. Ya, maka saya enggak mau cara saya gitu mau. Ini kurang ilmiah debatnya. Cuma karena memang jawaban orang-orang yang tidak berilmiah juga kadang-kadang gitu. Ya, maka oleh situlah banyak orang tidak mau melayani antum debat karena debat antum tidak profesional, tidak ilmiah. Dan wajar memang. Ya, karena memang guru antum, mungkin guru antum hebat, tapi antum mungkin banyak yang gak paham juga pendapat guru, pemahaman dari guru, ya bisa saja begitu. Ya makanya saya itu nantang antum dengan kitab, mungkin saya juga salah paham, boleh antum baca, sehingga kita juga bisa tukar pikiran, itu saya. Jadi tidak pendapat saya nafsirkan dengan akal sendiri, tidak. Kalau akal anda berbicara, saya juga dengan akal bicara. Akal sama akal yang berantam. Nah, kita itu makanya kemarin dari awal saya sudah melihat referensi-referensi terlebih dahulu. Nah, antum kritik yang selama ini antum dengar dari orang-orang antum tuduh sebagai Wahabi itu, antum kritik melalui kitab-kitab yang saya sebutkan kemarin dari episode yang ketiga keempat. Ahlan wa sahlan. Nah, oke. Okay. Baik. Gimana? Satu jam? Belum? Berapa menit lagi? 20 menit lagi? Baik. Ini nanti, karena memang teman-teman di Instagram juga pengen dengar, nanti kalau dia Instagram sejam mati. Nah itu, jadi klarifikasi nih, klarifikasi ya, apalagi itu, banyak sekali tadi itu, ya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau nih, Tauhid Abi Jahal, Abi Jahal, maksudnya bagaimana? Orang-orang musyrikin dahulu kan kuil Allah sebagai pencipta. Walang sa'al tamah khalaqa mulkulun Allah, itu Tauhid kan, mengaku Allah sebagai pencipta, enggak? Jadi banyak sebagian orang memasukkan Tauhid seperti Tauhidnya Abu Jahal itu, cukup mengimani Allah sebagai pencipta, memberi rezeki, menikmatikan, itu mereka menganggap sudah bertauhid. Kalau hanya segera begitu, Abu Jahal juga orang musyrikin dahulu juga mengaku Allah sebagai pencipta. Bahkan pernah dijelaskan, iblis pun Allah menciptakan dia, enggak pernah mengaku dia pencipta, dia musyrik dalam tuduhan enggak dia. Khalaq tani minna, engkau ciptakan aku dari api. Iya. Ya, iblis pun mengaku Allah sebagai pencipta. Jadi tauhid itu yang dimaksud oleh beliau menjelaskan ini adalah bagaimana memahami tauhid. Ya karena ada orang mau tauhid itu tauhid mengaku Allah sebagai pencipta sudah. Setelah itu dia minta ke gunung, minta ke batu, ke lurah, meminta kuburan, itu tidak permasalahan menurut mereka karena itu tidak menentangkan tauhid yang mereka pahami, sama meyakini Allah sebagai pencipta yang melihara memberi rezeki, menurut mereka begitu. Nah ini dijelaskan. Jadi jangan anda katakan, oh menurut dia Abu Jahal lebih bertauhid dari orang muslim. Enggak mungkin lah orang muslim dikatakan orang Abu Jahal, orang bodoh aja enggak mungkin begitu, apalagi ulama. Makanya kadang-kadang itu jadi di kadang-kadang itu yang enggak pasnya kita berdebat dengan sepuluh ini gitu, itu pasnya itu. Pertama, seakan dia lebih paham dengan ulama ini, kemudian menafsir kata-kata ulama dengan semaunya, lalu mengambil kesimpulan semaunya. Nah inilah efeknya, kejadiannya seperti ini begitu. Jadi, efek kejadian-kejadian itu yang tidak, memahami maksud di para ulama itu, lalu dia ambil kesimpulan, lalu fitnah orang. Jadi berlipat-lipat dosanya. Ya. Baik, tadi apa catatan lagi tadi itu? Saya sudah catat poin-poin yang dia klarifikasi tadi, ya. Doyan mengkafirkan, tunjukkan satu ya, bid'ahkan. Kalau nggak bid'ah dibid'ahkan, itu doyan namanya, candu namanya. Kalau bid'ah memang dibid'ahkan, ya dibid'ah. Kalau nggak itu namanya tidak belajar masalah iman. Kalau salah ya disalahkan. Kalau nggak itu mazhab murji'ah seperti itu, ya. Nah. Jadi memang dalam sesuatu bid'ah tidak bid'ah memang ulama pernah berbeda pendapat juga. Jadi tidak mesti dan tidak setiap pelaku bid'ah harus pasti masuk neraka, tidak juga gitu. Maksud hadis itu jelas hukum umum. Sebenarnya saya katakan pada antum tadi, kita pasti mengatakan setiap orang makan riba di mana tempatnya? Ya di neraka. Tapi antum apa bisa memastikan tetangga antum yang kerja di bank atau di bank konvensional pokoknya langsung katakan ada di neraka? Enggak kan? Berarti antara hukum al-mutlaq hukum ayyan. Ya, maka antum belajar banyak belajar. Kitab-kitab ulama yang saya sebutkan, ya. Kemudian juga kitab-kitab beriman besok akan saya bahas. Saya tunjukkan referensi-referensi ini kepada antum. Nah, antum bisa titik referensi ini. Ini yang menyebabkan sesatnya orang Wahabi. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan antum yang terwahabikan kembali kalau setelah membaca kitab tersebut. Ya. Demikian. Barangkali terima kasih teman-teman. Tunggu episode berikutnya insyaallah, kita malam ini dua episode juga ya. Kita istirahat dulu. Hah, minum dulu ya. Santai dulu sebentar, antum minum dulu ya. Jangan serius banget ya. Tenang. Kemudian kembali saya teman-teman, untuk komentar-komentar, tolong tidak perlu banyak komentar, tidak perlu banyak hasut-masut, tidak apa, cukup. Cukup sudah, antum dengarkan saja jawaban-jawaban ini dengan tenang. Ya, dengan tenang, tidak perlu lah. Ya, menghasut, mancing-mancing suasana, enggak perlu dah, sudahlah. Antum sudah tahu bagaimana si fulan ini. Ya, dan bagaimana level pendidikannya juga antum juga tahu. Ini itu makanya pantas dia seperti itu dalam perdebatan seperti itu. Jadi tujuannya itu hanya menjatuhkan orang tapi tidak berusaha menarik pemahaman itu bagaimana dipahami ini, gitu loh. Nah, inilah debat-debat model debatnya. Nah, taip. Kalau soal debat dia, saya sudah kantongi dasar-dasar pemikiran sudah saya kantongin. Ini pernah saya sampaikan kepada mahasiswa saya waktu itu. Ya, ini nih kita dibaca oleh dia nih. Dari sini subah-subahnya lahir semua. Saya tahu. Ya. Maka oleh sebab itu, kalau apa yang saya sampaikan ini salah menurut antum, silakan kita jawab jawaban buat YouTube, silakan mana yang salah, ya saya terima kasih, saya terbuka orangnya, ya itu barangkali teman-teman kita istirahat dulu sebentar ya, minum dulu sebentar, nanti kita rambung insyaallah episode yang berikutnya, ya nanti saya sebutkan apa judul berikutnya. Sebetulnya masih banyak ya pengalaman dakwah di sini, masih banyak unik terusnya. Ya, itu masalah perdebatan tadi itu begitu. Ya, kenapa saya tidak mau diundang? Dan oh ya, masalah dia bilang ini rupah nuktonya. Katanya waktu di Aceh datang berita bahwa saya ngajak dia debat. Itu sebetulnya ada teman-teman dari sebuah komunitas bilang, "Ustaz, antum kalau diajak diskusi sama itu Islamri, kalau ke atau kita fasilitasi gimana, Ustaz?" "Enggak apa-apa kalau diskusinya yang benar." Saya bilang begitu, ya. Diskusi yang benar. Di tempat yang netral gitu, yang hadirnya para orang ilmu, mau hanyalah orang-orang yang mengerti bahasa, orang-orang yang ya hanya orang awam atau orang-orang pelajar-pelajar biasa itu yang ribut dalam diskusi itu ribut. Karena saya sudah pernah melihat diskusinya dengan Muammal Hamidi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur juga, saya lihat enggak mutu banget gitu, sehingga Muammal Hamidi itu akan tertekan, dia tidak bebas menyampaikan pendapatnya gitu loh. Nah, itu tidak benar. Perdebatan itu harus fair. Ada orang menilai, ada orang waktu yang jelas, poin bicarakan apa, waktunya berapa. Kalau tidak, ya desir. Nah, sekarang sudah saya lihat kepada antum. Bagaimana mutu jawabannya? Padahal di waktu episode pertama, saya sudah jelaskan banget apa yang akan saya tanyakan kepada dia. Ya, apa yang mau saya tanyakan. Saya konfirmasi saja, bukan debat-debat banyak-banyak, tidak. Saya konfirmasi saja, mana antum temukan. Orang Wahabi suka mengafirkan, suka menyesatkan, dimana, ya. Jangan, nah begini dia memahami paham ulama tadi, dia memahami dan dia ini menyesatkan, mengkafirkan. Di mana dia mengkafirkan orang Islam ini? Ya. Nah, itulah maksudnya di sini menjelaskan, sebagian orang, ya, tidak memahami apa hakikat tauhid. Itu maksudnya, bukan mengatakan Abu Jahal lebih baik tauhidnya. Bukan gitu maksudnya. Dibanding kalau tidak Abu Jahal itu yang mengimani Allah sebagai pencipta, ada orang zaman ini justru tidak percaya Allah sebagai pencipta. Malah yakin guru-gurunya dapat memberi rezeki gitu, tahu yang gaib. Nah, itu ini maksud. Ya, nah kalau orang baca separoh-separoh, potong-potong lalu ambil kesimpulan ini akibatnya seperti itu. Ibarat makan obat enggak sempurna, makanya jadinya penyakitnya semakin parah. Wallahualam bishawab. Terima kasih ya. Lanjutan dari kisah tadi itu memang akhirnya setelah itu salah seorang ustaz, beberapa orang ustaz dari kampus ini pergi ke sana tanpa ngomong sama saya dulu. Ya, saya bilang saja, kemudian dia ceritakan ya. Sudah konfirmasi seperti itu aja. Ya, itu kejadiannya. Jadi ada suatu komunitas waktu itu, nah mereka minta ya kalau jelas tempatnya, jelas tempat apanya, netral semacam waktu semacam salah, saya siap diskusi waktu itu. Waktu itu masih hangat-hangat setelah diskusi Ustaz Firna dengan si Pulan ini di Batam ya. Saya lihat diskusinya sangat-sangat lucu sekali gitu. Ada permasalahan yang sudah dipersisikan ulama dari dahulu, itu dianggap Wahabi yang membawa apa perkataan itu. Masalah basmalah, masalah kunun, itu sudah lama dipersisikan ulama. Fatihah sudah lama, belum lahir kita-kita ini sudah ada perisian itu. Dan tidak pernah ulama dulu berbeda pendapat dengan itu pendapat Wahabi. Lah, yang permasalahan ada orang mengatakan orang yang tidak basmalah batal salatnya atau orang salat batal salatnya, itu bermasalah. Nah inilah konsep-konsep cara diskusi ini yang tidak clear. Jadi mana poin perbedaan itu di mana? Gitu loh. Itu yang diskusi yang sehat, cari poinnya di mana ini? Perbedaan itu di mana? Itu poinnya diskusikan. Bukan semua masalah yang kita sudah sepakat enggak perlu diskusikan itu. Tapi mereka sengaja nih hal-hal yang sepakat ini seakan kita mengingkarinya. Itu permainan. Nah, itu tidak jujur namanya. Itu pembohong. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.